Mangan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Si perawan ojok seneng pacaran wurung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah sopo Wak Cipto. Rujak jambu dicampur janganan guyang guyu kaya wong edan buntutan. Tenang. Surabaya telur pancen kutha pahlawan pembangunane gak sampe kati jalan. Gedung sekolan lan jembatan penyebrangan toko-toko lan pelebaran jalan ayo. Tenang. Bakal bojoku aree ayu pancen pilihane ibu. Saben tak cak omong mesti mesem guyu. Bakal bojoku dadak no arek bisu. Klambi biru kain batik Pekalongan. Lengene towo digawe pancen pantesan. Duwe mantu dadak kok ketepaan. Moro tuwo lah kok dijak jumpritan. Aku tahu ngejak pacarku takjak andok nyang depot sing gede dewe. Ape bayar buka dompet kari selawe. Wedi kisinan arloji tak lorot kanggo bayare. Cakap semanten sairan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Ami iso ngendang. Entek ngendang 8 isa namine. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Yo tapi rek, awak dhewe kudu ngedu nasib. Ono nasib rek. Nasib gak ono nasib. Maksudku ne rek, belajar menyanyi. Lah iya ta? Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lho ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya. Ayo ya semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno. Ayo. Nok pasar sore apa sih jenengi andek lemu cak potongane melakune koyok PTKT cetat cetut dua pedot bung sandale suwe suwe cak marjali kok pusing atine pikir pikir kono kene podo wae diwayo bingung belanjane pong bujangai mulene bengi sakarepe pengen emi ngemi dewe pengen cap jai yo ngecap dewe pengen ngendok ngendok dewe Pengen ndok cak tuku